Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-29 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-27, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas." Kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku 3 hal. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama, puasa 3 hari pada setiap bulannya. Wa raka'atay duha. Yang kedua, untuk melakukan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam. Yang ketiga, agar saya berwitir sebelum saya tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya suatu yang beliau wasiatkan kepada salah seorang dari umat beliau ini pun berlaku bagi seluruh umat beliau selama belum ada dalil yang menyatakan kekhususan hal tersebut bagi orang tadi. Oleh karena itu, hadis ini atau wasiat-wasiat ini merupakan wasiat yang juga berlaku bagi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat-wasiat yang beliau sampaikan ini merupakan wasiat tentang amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan yang bentuknya salat dan puasa. Yang pertama adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di sini bahwasanya puasa 3 hari pada setiap bulannya ini sebanding dengan puasa selama 1 tahun, dikarenakan pada setiap 1 amalan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Sehingga puasa 3 hari selama setiap bulan sepanjang 1 tahun, maka ini akan sebanding dengan pahala puasa selama 1 tahun itu sendiri secara penuh. Ya, hal itu dikarenakan syariat ini adalah mudah, memberikan kemudahan, dan keutamaan-keutamaan yang ada ini sangatlah banyak. Dan amalan ini merupakan amalan yang mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan untuk melaksanakannya. Sehingga meskipun dia berpuasa, ini tidak akan menghalangi dia dari aktivitas-aktivitasnya yang lain. Selain di samping, hal ini juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain itu ada juga puasa-puasa sunnah yang lain yang juga sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya masing-masing juga memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, dan juga puasa pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dan juga puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, serta ada juga puasa yang dianjurkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Yang semua itu tentunya merupakan amal kebaikan yang apabila dilakukan semakin menambah atau semakin menambah pahala bagi orang yang melakukannya. Kemudian wasiat yang kedua yang beliau sampaikan dalam hadis tersebut adalah melakukan 2 rakaat salat duha, dan telah banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat duha tersebut. Sebagaimana diantaranya adalah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innahu yusbihu ala kulli adamiyyin kulla yawmin 360 shadaqah." Sungguhnya pada setiap anak Adam di setiap harinya ada 360 sedekah yang seharusnya dia kerjakan. "Fa kullu tasbihatin shadaqah." Maka setiap ucapan tasbih itu adalah 1 sedekah. "Wa kullu tahmidatin shadaqah." Dan pada setiap ucapan tahmid yaitu alhamdulillah itu pun sedekah. "Wa kullu takbiratin sadaqah." Dan setiap ucapan takbir ini adalah sedekah. "Wa amrun bil ma'rufi sadaqah." Merintahkan kepada perkara yang ma'ruf ini pun dinilai 1 sedekah. "Wa nahyun anil munkar sadaqah." Dan melarang dari 1 kemungkaran ini pun sedekah. "Wa yajzi min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ath-dhuha." Ada. Dan 2 rakaat salat duha akan mencukupi dari semua sedekah-sedekah tersebut. Maka ini menunjukkan keutamaan melakukan salat duha. Karena itu sebanding dengan sedekah-sedekah yang banyak yang dilakukan dengan berzikir dan amar ma'ruf. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya minimal jumlah rakaat salat duha adalah 2 rakaat dan maksimalnya dilakukan 8 rakaat. Adapun waktunya maka dimulai sejak meningginya matahari setinggi tombak hingga mendekati waktu masuk salat duha. Kemudian wasiat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah salat witir. Dan salat witir ini merupakan sunnah muakkadah, salah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi SAW senantiasa melakukan salat witir, baik beliau dalam keadaan hadar atau bermukim, maupun tatkala beliau dalam keadaan safar, tidak pernah beliau tinggalkan salat witir. Dan salat witir ini, para ulama menjelaskan minimal dilakukan dengan 1 rakaat. Dan jikalau dia ingin menambah, bisa lakukan dengan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau bahkan 11 rakaat. Dan dia bisa memilih untuk melakukannya dengan sekaligus 1 kali salam pada salat yang 1 rakaat, pada salat yang 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat, atau dia lakukan salat witir tersebut dengan cara salam di setiap kali 2 rakaat. Yang semua itu adalah tata cara atau sifat yang boleh dia lakukan. Adapun waktunya, maka waktu salat witir adalah sejak waktu salat isya, sejak setelah melakukan salat isya hingga terbitnya fajar. Dan yang lebih utama dilakukan pada akhir malam bagi yang mampu untuk melakukan di akhir malam. Jikalau tidak, maka dia berwitir sebelum dia tidur sebagaimana yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Hurairah di dalam hadis ini, agar dia tidak ketinggalan untuk melakukan salat witir. Demikian penjelasan tentang hadis yang singkat ini namun memiliki faedah yang begitu besar, yang menjelaskan kepada kita keutamaan beberapa amalan-amalan yang sangat dianjurkan atau bahkan diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.